Mang penduan na Korintus pasala pitu. Eto malah biku to kupakamoja. Ia jo basena puang dipatuji ngasan ki. Ia mojo danggi motapu gauk sinin na panggaukan sola pikirisan tang melo. La takalaja takasiri to puang Allah Ta'ala. Anna teda cacata na putau mesa ki. Tarima mokan antasi pakamoja. Teda salaki moi lako mesa tau. Teda lalo to kipesaroi batu kibangkarui. Mangkada na susi jo. Teda to kumua kupasala kamu. Nasaba susi to mangka kupau jolona. Kumua gaja kupakamoja kamu. Nasadiakan tapada mate batu tapada tuo sola. Liwa nang katapai kamu mi pamariona. Moi kipembudam perasai kamasusan. Liwa na matana. Nasaba kamu na mariotongan na. Ia tongki ratu moinde propinsi Makedonia. Teda lalo ki matana. Buda kamasusar ratuikan. Kasih sakan jo may tolayan na kamalajatan lamay penawangki. Apapuang Allah Ta'ala, totulim pakatanay toto kaaturanmu, suay Titus Ratu, na yamong pakatanakan. Teda na yamanda to karatuan na Titus pakatanakan, apayatomo to nacuritan kan to kumua, mi pakatanay. Napawan kan Titus kumua, gajamali kamulas tamuan na, mi penasan ni mo to panggaw kan jolomi, nasa diato mo kamong pangkadanan na teto. Ya mo jo, labim pa Mario Pole na. Mo'y namang kamong pamase kamu to sura mangka kukiringan kamu. Teda mo kumenasan nuki. Menasan na to mimase. Apa cingga tu rajo kamasyam mi. Apa masanang mo teto. Teda kumasanang sanga masse kamu. Apa masanang na. Nasaba iya to kamasyam mi. Pupeng katoba mo kamu. Napake puang Allah Ta'ala jo kamasyami tola mi pumelona. Jadi tedara mi purugi to suraku. Ia to kamasyan to naperasai tau si turu pakai loran na puang Allah Ta'ala babalik penawa. Na ia kebalik mi to penawa teda mo taun penasan ni nasawalan nampak kasalamatan. Si balikan na ia to kamasyan to naperasai tolino totang turu puang, teda nang pabalik penawa, apam paderi kamatian. Lami pikiri meloi, to asele na kamasian to mi perasai si turu pakkeloran na puang Allah Ta'ala. Ia to asele na kumua, ami pengkulekulem pangkadanan kalemi, mi kabaci dosa, mi kasiri puang, mi kamalikan, masumanga kamu, barani kamu sesei toto kasalan. Yang asan mo te eminii pangpekitan ni kumua, teda mi kasalan. Ia to surak mangka kuki lako kamu, teda kuki kukua ang kupasalay jo to kasalan. Teda to kukua ang kupangkadanan ni toto dipadiki. Apayara kuki kukua ang namanasa lako kamu, to sumanga mi sola pangpakamoja mi lako kami. Puang Allah talang kita kan, ya mojo kimatana. Teda kimata namanda, apa Mario to kan, nasawan kita kan kamariwan na Titus. To mi pemasan nangi mo solangasan. Mangkamu kamu kupuji lako Titus, na melo misanga teda una mi pakasiri na. Tongan ngasan to apa kipauan kamu, susito tongan ngasan to apa mangka kipujian kamu lako Titus. Sana pakamoja moja mi mo, kena ngaran ni kumua, tongan-tongan kamu solangasan turu parentana, mi tarima meloi, sanga liwa mi kasiri mi tarat tetoi, gajasan nang na, nasaba wading kamu dikatapai tongan.